akan abadi selain cintaku untukmu. Seandainya langit runtuh menghujan dan laut pun mengering, tapi tidak untuk cintaku. Dan bila bumi ini terbelah menjadi keping-keping, tapi tidak untuk